disebutkan tentang orang-orang yang beriman di awal surah Al-Baqarah, sekitar 4 ayat. Kemudian jenis yang kedua adalah orang-orang kafir yang sama sekali tidak ada iman pada mereka. Allah Ta'ala menyebutkan 2 ayat saja. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan jenis yang ketiga dengan ayat yang lebih panjang, yang paling banyak, yaitu orang-orang munafik, yaitu orang yang menampakkan keimanan namun mereka menyembunyikan kekafiran. Sebenarnya kafir tapi tidak nampak, justru yang ditampakkan adalah Islam, iman. Maka ini adalah orang yang sulit, sehingga Allah Ta'ala menyebut tentang mereka, innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik itu mereka hendak menipu Allah, maka Allah balas tipu daya mereka. Allah saja hendak ditipu oleh mereka, dikira Allah tidak tahu. Mereka menampakkan keislaman padahal mereka menyembunyikan kekafiran. Di surah Al-Baqarah awal Allah katakan tentang mereka, yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yas'urun, namun mereka tidaklah merasa menyadari yang demikian. Fi qulubihim marad fazadahumullah marad, di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit nifaq, maka Allah Ta'ala tambah penyakit mereka. Walahum adabun alim, bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Bimakanu yakdibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Mereka mendustakan iman. Iman mereka iman yang dusta, cuma di bibirnya saja, cuma lipstik luarnya saja, cuma casingnya saja ngaku beriman, padahal hatinya adalah benci kepada keimanan, benci kepada Islam, kufur. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan rahim hafizahullah wa ra'ahu taala, anwa'un nifaq, an-nifaq nau'ani, macam-macamnya kemunafikan. Kemunafikan itu dibagi 2 macam. Kemunafikan itu dibagi 2 macam. Naul awal nifakul i'tiqadi. Macam pertama adalah nifak i'tiqadi, berupa keyakinan dalam hatinya, yaitu hatinya tetap saja meyakini kufur, ingkar kepada iman, ingkar kepada Islam, ingkar kepada Allah. Wa huwa nifaqul akbar, dan ini adalah jenis kemunafikan yang besar. Jenis yang kedua nanti disebut nifaq amali, kemunafikan bentuknya amal perbuatan. Hatinya tetap iman, namun dari sisi amalannya ada amalan-amalan kemunafikan. Dan ini adalah nifaq asghar, kemunafikan yang kecil. Kita bahas yang jenis pertama terlebih dahulu. An-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang bentuknya adalah keyakinan. Wa huwa nifaqul akbar, yakni kemunafikan yang besar. Alladhi yudhiru sahibul islama wa yubtinul kufra, yang pelakunya itu menampakkan Islam pada dohirnya namun menyembunyikan kekufuran. batinnya itu kekafiran. Wa hadzal nau' mukhrijun minad din bil kulliyah, jenis ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Walaupun dia menampakkan iman, namun hatinya tidak ada iman. Inilah yang disebut dengan iman butek. Cuman bohong saja, cuman di lisan. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka ngomong dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Kami beriman. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidaklah beriman. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ingatlah ketika datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. Sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasulnya Allah. Maka dijawab oleh Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu engkau itu adalah rasulnya, dan Allah Taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah dusta. Bohong. Butek mereka itu ngomong kami bersaksi engkau adalah rasulnya Allah. Itu adalah lisannya saja. Padahal mereka itu benci kepada engkau, kepada rasul. Hatinya memusuhi rasul. Iya. Jemaah kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang Allah Taala katakan sa'ama kanu ya'malun. Amat jelek apa yang mereka perbuat. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian karena mereka awalnya beriman, summa kafaru kemudian kafir. Ya. Jelek sekali perbuatan mereka. Kenapa? Mereka dulunya beriman, namun imannya mereka jual, mereka rubah dengan kekafiran. Mereka lebih memilih kekafiran. Fatubi ala kulubihim. Maka Allah Ta'ala tutup, Allah cap pada hati mereka adanya penyakit. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah bagi mereka penyakitnya. Fahum la yafqahun. Mereka adalah orang-orang yang enggak ngerti. Ini orang-orang munafik dengan nifak besar. Cuman dohirnya saja memperlihatkan dirinya Islam, seakan-akan muslim, mukmin, padahal hatinya itu penuh kebencian dengan Islam, penuh kebencian dengan iman, kepada iman. Hatinya isinya adalah kekafiran, kekufuran, benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada kaum muslimin, benci syiar-syiar Islam. Nah, jenis ini adalah mukhrijun minad din bil kulliyah, mengeluarkan dari agama seluruhnya. Walaupun kelihatannya dia Islam, pakai sarung, pakai baju kuku, pakai songkok, atau bahkan berjenggot, bahkan di tangannya pegang tasbih. Datang ke masjid, bisa baca tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Bisa. Dohirnya nampak Islam, namun dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Wasahibu fiddarkil asfali minan nar. Dan orang munafik yang demikian ini berada di kerak paling bawah dari neraka. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah dari api neraka. Karena neraka itu tingkatannya ke bawah. Semakin bawah, semakin berat siksanya. Paling berat berarti yang paling bawah. Paling berat adalah yang paling bawah. Itulah disebut darokat. Kalau surga sebaliknya, tingkatannya itu ke atas. Semakin atas, semakin atas, semakin nikmat. Itulah darojah, derajat. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat di tingkatan-tingkatan kemuliaan, kenikmatan di surganya Allah. Semakin atas semakin nikmat itu di surganya Allah. Kebalikannya neraka itu semakin bawah semakin berat siksanya. Nah, yang paling bawah di keraknya neraka, di jurang api neraka itu adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Lebih berat daripada orang kafir. Nah, Abu Thalib paman Rasulullah kafir. Mati dalam keadaan tidak iman, kafir. Tapi ya, dia membela Rasulullah, dia cinta Rasulullah. Dia menjaga Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Maka dia disiksa dalam neraka selama-lamanya, tapi di paling atasnya neraka, paling ringan siksaannya. Di mana yang paling ringannya itu dikenakan sendal dari bahan api neraka mendidih ubun-ubunnya. Itu siksaannya paling ringannya neraka. Lantas bagaimana dengan yang paling bawah, yang paling beratnya? Jamaah kaum muslimin. Waqad wasafallahu ahlahu bisifati syarri kulliha. Sungguh Allah Ta'ala mensifati orang yang memiliki nifaq akbar dengan sifat-sifat kejelekan seluruhnya. Semua yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidaklah beriman. Nah, kaum muslimin. Mereka kalau ketemu dengan orang-orang beriman, ngakunya beriman, tapi giliran mereka bergabung dengan orang-orang kafir, kami bersama kalian. Kami tadi cuma main-main saja sama orang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kami mengatakan amanna, kami beriman. Namun ketika giliran mereka pergi menuju syaitan mereka, orang-orang yang sejenis mereka, dari orang-orang kafir, maka mereka mengatakan kami bersama kalian kok. Innama nahnu mustahzi'un. Tidak lain kami adalah tadi main-main, sendaguro. Ngaku iman itu. Demikianlah kejelekan mereka. Maka Allah Ta'ala mensifati mereka dengan sifat-sifat kejelekan. Minal kufri, berupa kekufuran. Wa adamil iman, dan tidak adanya iman. Wal istihza bidin wa ahli. Mengolok-olok agama dan orang yang beragama. Suka mengolok-olok agama. Bermain-main, memainkan agama. Wa suhriyati minhum, dan mengadakan olok-olokan terhadap mereka. Wal maili bil kulliyati ila a'da'id-din, dan mereka condong secara keseluruhan kepada musuh-musuhnya agama. kelihatannya saja di tengah-tengah barisan kaum muslimin, padahal mereka hendak merusak kaum muslimin, hendak merusak Islam dari dalam. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agamanya Allah, namun Allah semakin menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyenanginya. Wal maili bil kulliyati ila a'da'i din li musyarakatihim lahum fi adawatil Islam. Mereka orang-orang munafik itu condongnya kepada musuh-musuh agama, karena mereka bergabung dengan musuh-musuh tersebut di dalam memusuhi Islam, di dalam memerangi Islam. Cuman kalau orang-orang kafir memeranginya dari luar, kalau orang munafik ini dari dalam. Orang kafir merusaknya dari luar, kalau orang munafik merusak Islam dari dalam. Lebih bahaya. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman. Orang-orang munafik model ini terus ada di setiap zaman. Wala siyama indama tadharu quwwatul Islam, terlebih ketika nampak Islam semakin kuat, semakin jaya, maka muncullah orang-orang munafik. Maka awal munculnya orang munafik itu adalah setelah perang Badar. Kaum muslimin menang. Nah, maka orang-orang munafik mereka pura-pura masuk Islam. Ya. Orang-orang itu pura-pura masuk Islam karena Islam jaya. Mereka mau cari keuntungan dengan kejayaan Islam supaya mereka aman, ya, supaya mereka juga dapat keuntungan. Maka mereka masuklah ke dalam Islam. Tapi hatinya sebenarnya kufur. Sewaktu-waktu dia akan hancurkan Islam. Wala siyama indama tadharu quwwatul Islam, terlebih ketika nampak Islam semakin kuat. Wala yastati'una muqawamatahu fid dhahir, di mana mereka tidak mampu untuk mengalahkan Islam secara dhahir, sehingga mereka hendak mengalahkan dan menghancurkan Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, disembunyikan dalam batin mereka, menunggu kapan saatnya bisa memiliki kekuatan tidak menghancurkan Islam. Fa innahum yudhiruna dukhula fihi, maka mereka pun menampakkan dirinya masuk dalam Islam. Li ajlil kaidilah wa li ahlihi fil batin, untuk melancarkan makar tipu daya kepada ahlul Islam secara batin. Wa li ajli ayyaisu ma'al muslimin, dan agar mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mau lari kemana? Enggak ada. Sudah, akhirnya masuk Islam aja lah. Tapi cuman dahirnya saja. Wa ya'manu 'ala dima'i wa walim, agar mereka aman harta dan darah. Masuk Islam aja lah. Yang penting aman, kita enggak diganggu. Kita ya tenang. Padahal hatinya kufur, tidak ada iman. Wa yudhirul munafiqu imanahu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa huwa fil batin munsalihun min dalika kullihi mukadzibun bihi. Maka dia orang munafik itu menampakkan dirinya iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada hari akhir. Padahal mereka dalam batinnya itu munsalihun, tercabut, terlepas dari itu semua. enggak ada imannya kepada Allah, imannya kepada kitabullah, imannya kepada malaikat-malaikat Allah, imannya kepada para rasul, imannya kepada hari akhir, enggak ada. Nah, agama Islam. Gitu aja udah. Label aja. Mukadzibun bihi, dia mendustakan keimanan. La yu'minu billah, dia tidaklah iman kepada Allah. Wa la yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan linnasi yahdihim bihi. Dan dia tidak beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah berbicara dengan kalam Allah, dengan wahyunya yang Allah turunkan kepada manusia, yang manusia itu Allah jadikan sebagai rasul yang diutus di tengah-tengah manusia untuk memberi petunjuk, menyebarkan petunjuk, arahan, bimbingan dengan izin Allah. Enggak mengimani, enggak iman kepada Al-Qur'an, enggak iman kepada rasul. Nah, terus yes, penting ISLAM, Islam. Cuman tertulis label saja. Tertulis, kalau sekarang istilahnya di kartu identitas saja. Nah, iman kepada Allah enggak ada. Iman kepada rasul enggak ada. Enggak ada cintanya kepada Allah, cintanya kepada rasul, cintanya kepada Islam. Tidak ada. Wayumdirum ba'sahu, dan rasul tersebut memberikan peringatan kepada manusia tentang azabnya Allah, siksanya Allah. Tidak peduli dia. Wayukhawifuhum iqabahu, rasul tersebut memberikan tahwif agar manusia punya rasa takut terhadap siksanya Allah. Dia pun tidak peduli. Ini jemaah, orang-orang munafik dengan nifak akbar menyembunyikan kekufuran. Waqad hatakallahu astaraha ulail munafikin wa kasafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Sungguh Allah Ta'ala telah menyingkap penutup yang mereka pakai oleh orang-orang munafik itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak awalnya menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka menutup-nutupi diri supaya enggak diketahui. Allah buka tutup tersebut, Allah tunjukkan mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan keimanan. Yaqulu nabi al-sinati ma laysa fi qulubi, mereka menyembunyikan kekafiran. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka iman, namun itu tidak ada dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya adalah kekufuran. Dan Allah singkap rahasia mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti awal surah Al-Baqarah 12 ayat. Kemudian dalam surah Al-Munafikun, dalam surah An-Nisa, dan di surah-surah yang lainnya Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang suka mengolok-olok agama, yang suka mempermainkan agama. Jemaah kaum muslimin, azanillahu iyyakum. Wa jallal ibadi umurahum, dan Allah Ta'ala nampakkan kepada hamba-hambanya tentang urusan orang-orang munafik itu, bagaimana mereka perbuatannya, hakikatnya, bagaimana mereka amalannya, ucapannya. Liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin, agar orang-orang yang beriman dari kemunafikan dan dari ahlun nifak, orang-orang yang memiliki kemunafikan, orang-orang yang beriman itu berhati-hati. Agar orang-orang yang beriman berhati-hati, hati-hati dari mereka, hati-hati dari kemunafikan dan orang-orang munafik. Itu bisa menghilangkan iman, merusak iman. Dan orang-orang munafik bisa merusak orang-orang yang beriman dari dalam, menumbuhkan permusuhan. Karena memang mereka adalah merusak, tidak merusak Islam dari dalam. Hati-hati. Wa dzakara tawafi tawaifal alamis salasata fi awal Baqarah. Allah Ta'ala menyebutkan tiga kelompok di awal surah Al-Baqarah. Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman. Empat ayat awal setelah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan seterusnya, orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna. Wal kufar, golongan yang kedua orang-orang kafir. Wal munafikin, golongan yang ketiga orang-orang munafik. Fadzakara fil mu'minin arba ayat. Beliau menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman empat ayat. Wa fil kufari ayatain, tentang orang-orang kafir dua ayat. Wa fil munafikin salasa asarata ayat, dan tentang orang munafik Allah menyebutkan 13 ayat. Panjang dibandingkan orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelas sama sekali memang tidak punya iman, non muslim, agamanya bukan Islam. Tapi ini orang munafik, samar, tersembunyi. Dia ngaku Islam, tapi kok nyatanya merusak Islam. Gak ada dia bukti keimanannya, tapi ngakunya Islam. Maka Allah sebutkan 13 ayat. Likasratihim wa umumil ibtila bihim, karena banyaknya mereka dan bahayanya mereka itu merata. Wasiddati fitim, dan besarnya fitnah mereka. Ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman menghadapi orang-orang munafik ini lebih besar. Wasiddati fitnatim alal Islam wa ahli, berat ujian adanya orang-orang munafik bagi Islam dan ahlul Islam. Fa inna baliyatal Islam bihim sadidatun jiddan, karena musibah yang menimpa Islam ini disebabkan orang-orang munafik itu sangatlah berat. Musibahnya berat. Ya gimana? Ya. Yang dihadapi orang-orang yang ngaku Islam. Secara dohir saudara kita sendiri, orang Islam. Tapi kepada Islam kok begitu? Ya. Kepada sunnah ajaran Rasulullah kok demikian? Membenci, memerangi. Ini berat ujiannya disebabkan mereka. Li'annau mansubuna ilai, karena mereka menisbahkan dirinya kepada Islam. Wa ila nusrati wa mualati, dan mereka mengaku-ngaku untuk membela Islam. Nah, menolong Islam, berada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Wa hum a'da'u fil haqiqah, padahal mereka itu adalah musuhnya Islam. Yang sebenarnya adalah dia sebenarnya musuhnya Islam. Tapi dia sembunyikan permusuhan tersebut. Dia main senyap, dia main rahasia, dia main sembunyi-sembunyi. Yukhrijuna'u adawatau fi kulli qalibin, mereka akan mengeluarkan permusuhannya pada setiap keadaan. Ya dunnul jahilu annahu ilmun wa islahun, orang jahil menyangka dia itu punya ilmu, punya senjata untuk membela Islam, padahal orang munafik itu justru hendak menghancurkan Islam. Wa wa ghayatul jahli wal ifsad, padahal orang munafik itu adalah puncaknya kebodohan dan pengerusakan. Demikian ini beliau menukilkan, Syaikh Shalih Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Sifatul Munafikin. Selanjutnya kata beliau, wahadan nifak sitatu anwa, jenis kemunafikan nifak besar ini, macamnya ada enam. Macamnya ada enam nifak besar. Yang pertama jemaah kaum muslimin adalah takdibur rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lisannya mengatakan inna nashadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul Allah, itu lisannya saja. Padahal kenyataannya hidupnya dia mendustakan rasul, mendustakan tuntunan ajaran sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua jenisnya takdibu ba'di ma ja'a bi rasul, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayai tuntunan ajaran Rasul. Yang ketiga bughdur rasul, membenci rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat bughdu ba'di ma ja'a bi rasul salam, membenci. Kalau tadi mendustakan, ini membenci. Membenci sebagian apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka jemaah kaum muslimin mengatakan yaqulun, mereka tunfiku ala man inda rasulillah, kalian berinfak membantu dana kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Muhammad. Ya, jangan dibantu mereka, dakwahnya rasul jangan dibantu, perjuangannya rasul jangan dibantu. Kalau nanti sudah enggak ada yang infak kepada rasul, perjuangan rasul, dakwahnya rasul, maka orang-orang akan yang faddu min haul, akan meninggalkan rasul. Makanya jangan dibantu, biar dakwahnya itu kekurangan, enggak maju-maju, enggak ada dana, supaya orang-orang meninggalkan dia. Maka dibantah oleh Allah, walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah perbendaharaan langit-langit dan bumi. Ya, dikira dana modal itu mereka yang punya, mereka yang ngasih kepada rasul. Langit-langit bumi ini perbendaharaannya milik Allah. Yarzuku man yasha, Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Silakan kalau kalian enggak mau ngasih bantuan, enggak mau ngasih dana yang kalian kira itu bisa akan menjadikan mundur dakwahnya Rasulullah, hancur dakwahnya Rasulullah. Lah, Allah taala akan memberi dari jalur yang lain, bukan dari kalian. Dan yang demikian Allah Maha mampu. Yarzuku may yasha, Allah beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah lah perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, namun orang-orang munafik itu enggak paham. Dikira dakwah ini bisa maju kalau mereka bantu. Kalau tidak mereka bantu akan mundur. Lah, tidak. Allah Ta'ala yang akan memberi rezeki. Kalau sudah Allah Ta'ala memberi, siapapun tidak akan bisa menghalangi. La mani'a lima ta'ita, tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi kalau engkau ya Allah telah memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan bisa memberi, siapapun tidak akan bisa memberi kalau sudah Allah menghalang-halangi. Semuanya di bawah kekuasaannya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha mampu. Namun sekali lagi, walakinnal munafiqina la yafqahun, Namun orang-orang munafik itu enggak paham mereka. Enggak usah dibantu itu dakwahnya, pengajiannya, pondok pesantrennya, madrasahnya, enggak usah dibantu. Biar melarat, biar nanti orang enggak tertarik dengan dakwahnya, biar orang enggak tertarik dengan pondoknya. Nah, jangan kau muslimin dikira jalan rezeki itu hanya lewat bantuan mereka. Lah, tidak. Allah Ta'ala memberi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari jalan yang Allah Ta'ala kehendaki. Sekalipun tidak melalui mereka, tidak akan tertutup jalan rezeki ketika Allah Ta'ala telah menetapkan dan tidak memberinya. Walakinnal munafikina la yafqahun. Di antara ucapan mereka adalah yaquluna la irja'na ilal madinati la yuhrijannal a'azzu minhal adad. Mereka mengatakan kalau nanti kami sudah kembali ke Madinah, orang-orang mulia kembali kepada ke Madinah, yakni orang-orang mulia maksudnya mereka, mereka merasa mulia. La yuhrijannal a'azzu minhal adal. Niscaya orang-orang mulia itu akan mengeluarkan dari kota Madinah orang-orang yang rendah. Siapa yang dimaksud yang orang-orang rendah? Para sahabat. Orang-orang di sekitarnya Rasulullah yang menolong Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu menurut mereka adalah orang-orang yang rendah. Mereka merasa mulia. Awas, nanti kalau kami kembali ke Madinah, kami akan keluarkan itu orang-orang rendahan. Bencinya kepada para sahabat. Nah, sampai-sampai diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah untuk mereka beriman sebagaimana berimannya sahabat. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu kalian sebagaimana manusia yang dimaksudkan adalah para sahabat beriman. Mereka apa katakan? Anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Bayangkan. Ya, para sahabat yang Allah Ta'ala jadikan iman mereka itu sebagai panutan, barometer, contoh. Kalian berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Justru mereka mengatakan, apa kami beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Nah, jamaah kaum muslimin, ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka bahkan mengatakan namun kami justru adalah memberikan, membuat perbaikan. Innama nahnu muslihun, tidak lain kami adalah berbuat perbaikan, kami tidak merusak. Padahal mereka adalah merusak Islam. Demikian bahaya ujian berat yang akan dihadapi oleh Islam dan kaum muslimin menghadapi justru musuh-musuh yang ngakunya Islam. Nah, inilah yang Allah Ta'ala katakan, waman adlamu, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang ngaku-ngaku Islam padahal mereka adalah hendak merusak Islam. Yang kelima selanjutnya, masyarratu bin khifadi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk meruntuhkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. mereka berusaha untuk menjatuhkan, meruntuhkannya. Yang keenam adalah karohiyatu liktisari dini Rasul SAW. Mereka benci, tidak senang kalau agamanya Rasul itu menang. Agama Islam jaya, agama Islam berkembang, enggak senang. Sehingga mereka enggak mendukung dakwah Islam. Justru mereka berusaha untuk mematikan dakwah Islam, menghalang-halangi dakwah Islam. Ada yang berdakwah menyebarkan Islam difitnah. Nah, ada yang mendakwahkan Islam yang sebenarnya, ya, disebarkan isu-isu supaya orang tidak senang dengan dakwah Islam tersebut. Ini usaha-usaha orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Demikianlah jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Macam pertama yaitu nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan jenis yang kedua, yaitu nifaq amali, kemunafikan amalan. Bentuknya itu amalan, amalannya ada di antara amalan-amalan orang-orang yang munafik, tapi hatinya iman, ada iman, cuman karena dia terbawa nafsu atau kepentingan syahwat dan sebagainya, maka dia terjatuh dalam perbuatan yang sebenarnya adalah perbuatan kemunafikan. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita baca, ayatul munafiki salas, tanda-tandanya munafik itu ada tiga. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia janji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Dia orang Islam, punya iman, namun suka dusta. Kalau ngomong butek-butek, kalau janji mengingkari, kalau diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini nanti namanya nifaq amali, bentuknya amalan. Selama keyakinannya itu masih ada iman, ya, maka yang demikian nifaq asghar. Ada bahayanya, harus dihilangkan. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.